أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحمد الله ونستعين بقوته ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين pendengar RRI yang kami cintai, Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang kami sayangi. Tentunya dengan rasa syukur kepada Allah, kita mulai pagi ini, kita mulai hari ini dalam lindungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lewat kajian bedah tafsir Sya'rawi surah Al-An'am ayat 158. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelumnya, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Apakah mereka mau melihat nikmat yang ada sampai akhirnya maut datang menjemput? Ayat ini menggunakan reaksi umum bahwa sesuai dengan firman Allah pada surah An-Nahl ayat 28, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim faalqaus salama, yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada mereka, berbuat zalim lalu mereka menyerah diri sambil berkata salam. Nah, seorang tidak membenci malaikat karena dia menyampaikan salam dari Allah. Jadi ayat ini bahwa saking pecah dan saking sulitnya orang-orang kafir, orang-orang yang engkar kepada Allah menerima ayat, sehingga mereka, Allah mengatakan, apakah mereka baru beriman sampai turunnya malaikat, atau baru percaya sampai Tuhan itu datang, atau sampai hari kiamat datang? Artinya malaikat datang, Allah datang, atau tanda-tanda Tuhan datang, itu sudah kiamat namanya. Artinya pada saat itu tak ada manfaat iman seseorang, tidak ada lagi masa untuk beramal. Jadi untuk itu keimanan kepada hari akhirat ini seharusnya mendukung umat Islam, mendorong mereka untuk mengimani keyakinan atau kebaikan di dalam Islam ini sendiri. Jadi dia amalkan kebaikan walaupun belum nampak balasannya. Nah, dan kemudian kita melihat redaksi ayat yang menunjukkan bila sudah datang tanda-tanda kiamat atau hari kiamat, la yanfa'u nafsan imanuha, iman seseorang tak ada manfaat yang mana dia belum beriman sebelumnya, atau tidak ada manfaat bagi seseorang yang tidak melaksanakan kebaikan dalam imannya itu sendiri. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan empat atau tiga fase sehingga mereka, orang-orang kafir tadi, juga tak beriman kepada Allah. Pertama, antatiyahumul malaikah, itu Ustaz ya. Yang kedua, au yatiya rabbuka, aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Ini apa maksudnya ini? Bahwasanya saking degilnya atau sulitnya mereka mengimani Allah sampai Allah menggunakan ayat ini dalam redaksinya. Ya, apakah mereka baru menunggu untuk beriman, untuk percaya sampai malaikat datang pada hari kiamat, Allah datang, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah datang. Jadi kalau orang-orang yang sudah mati dalam tsunami itu, untuk apalah sekarang imannya? Iya. Sedangkan dia sudah jadi tanah, ataupun sama sekali tak terkubur oleh manusia. Dia musnah oleh hantaman gelombang. Itu Ustaz mungkin. Iya. Pada dasarnya ayat ini mencerita, memotivasi kita, walaupun secara khusus ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi yeah, pada pemahamannya ini adalah untuk semuanya, terutama sekali umat Islam. Artinya begini, salah satu argumen yang diberikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah mereka menunggu sampai bukti itu datang. Walaupun yeah, sebenarnya kebenaran itu sudah datang. Betul. Keberadaan Rasulullah, Al-Quran yang dibawa, kemudian bagaimana sikap dan tindakan Rasulullah yang menegakkan kebenaran, itu semua sudah menjadi bukti kebenaran bahwasanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya ingin jelaskan di sini adalah bahwa sebenarnya salah satu kelemahan umat Islam secara khusus adalah ketika mereka lebih banyak menunggu. Betul. Ya, kurang mau menyongsong untuk berbuat kebaikan, menunggu dan menunggu. Katakanlah seperti sekarang ini kita memahami banyak orang yang alah nanti-nanti sajalah untuk pakai jilbab, kan masih muda, tunggu nanti tuanya gitu. Sedangkan jilbab itu adalah perintah dari Allah. Artinya ketika dia memakai jilbab, berarti dia sudah mengambil pahala. Iya, dia sudah menyongsong kebaikan itu. Dia sudah melakukan hal-hal yang positif bagi dirinya betul, dan betul, juga bagi masyarakatnya. Iya. Begitu juga ketika seseorang berada dalam kondisi yang cukup kaya, tapi dia mengatakan nanti sajalah naik haji, masih sibuk dan sebagainya. Ini kan namanya sikap-sikap menunggu, tidak mau menyongsong untuk berbuat kebaikan. Nah, sikap-sikap seperti ini adalah satu sikap yang salah, karena pernah diriwayatkan pada masa Rasulullah SAW, ketika beliau melaksanakan salat berjemaah, selesai salam Rasulullah langsung bangkit dan melangkahi bahu para sahabatnya. Para sahabat kemudian melihat ini heran dan bertanya kepada Rasulullah. Rasul keluar masuk ke dalam kamarnya dan keluar lagi begitu. Baru ditanyakan oleh sahabat, wahai Rasul, apa yang membuat Anda terburu-buru sehingga tidak sempat lagi berzikir, wirid, melangkahi bahu-bahu para sahabatmu. Kata Rasulullah, selesai salat tadi saya ingat ada satu batang emas atau perak yang belum saya berikan untuk orang yang berhak. Oleh karena itu makanya tadi nampak saya terburu-buru. Ini menarik karena memang Rasulullah SAW menggambarkan bahwa tidak ada waktu untuk yang dilalaikan untuk berbuat kebaikan. Betul. Di dalam kehidupan ini kita harus selalu menyongsong untuk berbuat kebaikan dan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan kebaikan itu sendiri. Makanya di dalam keterangan ayat Al-Quran Allah sudah memotivasi kita untuk cepat sadar diri. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Cepat-cepat kamu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ganjarannya itu adalah surga yang seluas langit dan bumi. Iya. Jadi apa yang digambarkan di dalam keterangan ayat ini, sikap-sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ingin mendapatkan bukti kebenaran yang lebih komplit, atau katakanlah kebenaran yang untuk menguntungkan kepentingan mereka, itu adalah satu sikap yang salah. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah memberikan gambaran terlambatnya Fir'aun untuk bertobat sehingga akhirnya dia harus mengalami kematian yang begitu mengenaskan, belum lagi nanti balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Saya masih ingat ada sebuah ayat yang diungkapkan Allah untuk menggambarkan bagaimana Fir'aun ini sangat pengen untuk beriman. Iya. Hatta iza adraqahul gharaqu qala amantu bi rabbi Musa wa Harun. Tatkala sudah tenggelam. Sudah hampir tenggelam. Iya. Baru dia mengatakan apa? Aku sekarang beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Iya. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Bahwasanya tidak ada manfaat imannya pada saat itu. Kalau bahasa kita malaikat sudah pada geram dan terlambat menyadari kebenaran itu sendiri. Betul, ya. Gitu. Padahal selama ini itu ada di hadapan matanya. Nah, jadi makanya mari kita pakai nurani kita pakai hati dan kita pakai kolbu. Iya. Agar kalau bangsa ini sekarang dalam sekarat, kesusahan, kesusahan membangun, banyaknya korupsi, mari kita kembali kepada jati diri yang sebenarnya, bahwasanya bangsa ini adalah bangsa yang jujur, bangsa pekerja keras, iya, bangsa yang pantang menyerah, sebagaimana nenek moyang dulu juga pantang menyerah. Maka oleh sebab itu kita dalam hal ini ya mencoba untuk mereview kembali kekuatan diri kita ini, membangkitkan kembali jati diri kita ini. Iya, benar sekali. Di dalam penjelasan tafsirnya juga tentang ayat ini, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa kita diperintahkan melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersegera sebelum datangnya 6 hal. Ya, di dalam keterangan ini dikatakan bahwa bersegeralah untuk sebelum matahari terbit dari barat. Ya, jangan tunggu sampai matahari terbit dari barat, karena ini adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Iya. Asap yang besar dan tebal, ya, binatang yang akan muncul dari dalam bumi, keberadaan dajjal, kekhususan untuk tiap-tiap kamu atau kematian dan tibanya hari kiamat. Iya. Artinya sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk tetap bekerja dan bersemangat di dalam bekerja, dan terlebih lagi untuk menyongsong kebaikan itu sendiri. Jangan tunggu, kata hadis Rasulullah SAW dalam keterangan lain, fakran munsiya, jangan sampai tunggu Anda itu menjadi orang-orang fakir yang dilupakan. Atau kenapa rinan, fakir dilupakan? Biasanya orang lupa sama orang fakir. Iya, gak diingat orang. Nanti waktu dia kaya dulu dibangga-banggakan, tapi begitu dia miskin, ketika fakir tidak ada lupa semua. Iya, benar sekali. Jangan juga tunggu sampai kamu kaya tapi menzalimi orang lain. Iya. Ketika masih ada uang, ketika masih enak untuk berbuat kebaikan, maka lakukan itu. Jangan sampai kekayaan itu membuat kamu terjerembab ke dalam perbuatan dosa. Begitu juga maradan mufsida, jangan tunggu sampai kamu terkena penyakit yang menghancurkan. Biasanya kita ini kalau sudah sakit baru terpikir mau salat, mau puasa, mau berbuat baik. Tapi ketika sehat, sedikit sekali rasa itu terfikirkan oleh kita, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ayat ini memerintahkan kita untuk jangan menunggu berbuat kebaikan. Karena apa? Karena di dalam keterangan akhir ayat Allah mengatakan kulin taziru inna muntazirun. Kalau kamu menunggu, kata Allah, maka kami juga akan menunggu kamu. Menunggu dengan azabnya. Iya. Artinya apa? Ketika kamu melalaikan tindakan kamu, tidak mau berbuat kebaikan, maka kami sudah siap menunggu kamu dengan azab kami yang begitu pedih. Iya. Nah, jadi saya melihat ini hadis ini sangat baik untuk kita cermati dalam konteks kehidupan kita di zaman modern ini. Karena banyak sekali hal-hal yang melengahkan kita. Iya. Orang dengan teganya menghabiskan waktunya di Carrefour, Medan Mall, di plaza-plaza hanya untuk iseng-iseng saja. Padahal di sana tidak ada yang penting dibelinya atau sesuatu yang perlu bagi dia. Hanya untuk mejeng, cuci mata dan lain sebagainya. Ya, sesekali tidak apa-apa. Itu hal merupakan kebutuhan manusia. Tetapi apabila itu dijadikan sebagai jalan keluar dari kepenatan saja, atau hanya itu saja yang dilaksanakannya dalam hari-hariannya, ini merupakan suatu kerugian. Kenapa? Alangkah ruginya waktu yang masih ada tersisa habis begitu saja tanpa ada manfaatnya. Bahkan kalau saya melihat, ketika manusia cenderung hanya melihat harta di depannya atau kemewahan di depannya, maka benih-benih materialisme itu telah menyelimuti dirinya. Maka na'udzubillahnya, nanti saatnya dia akan tertutup dari nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ruhiyah yang suci. Inilah yang kita tidak inginkan sebenarnya, Ustaz. Teralihkan perhatian, teralihkan perhatiannya dan tidak ingat lagi. Nah, atau disebutkan maka awka sahabat fi imaniha khairah tadi, atau sama sekali akibat itu dia tidak pernah berbuat baik dalam keimanannya. Artinya imannya itu tidak memberikan kebaikan pada dirinya. Iya. Ini yang kita inginkan, bagaimana masyarakat kita bisa mempola waktunya, memberikan pemahaman yang baik terhadap waktu-waktu yang digunakannya agar bermanfaat lebih banyak bagi dia dan masyarakat. Atau dengan kata lain, peganglah satu prinsip, apa yang bisa saya berikan untuk orang lain bukan apa yang saya bisa dapatkan dari orang lain. Tentunya kebaikan ya, Ustaz. Iya, kebaikan. Saudara sekalian yang berbahagia, kaum muslimin yang kami cintai, Doa kami senantiasa bersama kita semua. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam hal-hal yang baik. Amin. Dan untuk juga melaksanakan kebaikan-kebaikan selama hayat masih dikandung badan. Amin. Kami tim Safir Al-Azhar sangat berterima kasih kepada kita. Mari kita sempurnakan hidup ini dengan ibadah, iman dan amal soleh, menambah ilmu dan kebaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.